bisa sih? Udah lagunya asik, membernya juga cantik-cantik. Makin ngefans deh sama Itzy. Andai mereka bikin photocard limited edition, pasti bakal aku kejar sampai dapat. Ada, kamu belum tahu ya? Ultramilk dan Itzy kan kolaborasi, bikin spesial photocard sampai 15 versi. Ayo dapetin dan koleksi spesial photocard kolaborasi Ultramilk bersama Itzy. Caranya hanya dengan lakukan pembelian 2 Ultramilk 200 ml atau 250 ml varian rasa apa aja di Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret terdekat. Ingat, photocard ini terbatas loh. Yuk kumpulin 15 versi photocard Itzy sekarang juga. Dan ikuti digital activity seru di Instagram @ultra_mym. Don't stop your move. Ultramilk.